إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah sidang Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beberapa waktu yang lewat singkat, sama-sama telah kita mendengarkan kumandan azan, pertanda bahwa telah masuk dan tiba waktu salat. Kaum muslimin dengan kumandan azan tersebut diajak untuk memenuhi panggilan Allah tabaraka wa taala. Salat yang Allah sifati dalam adzan tersebut berupa keberuntungan. Hayya 'alal falah. Di dalam adzan tersebut terkandung pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang dimulai dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berisikan tentang dua kalimat syahadat. Persaksian tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya tuntunan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun pernahkah kita ketahui sebagai kaum muslimin yang mungkin setiap harinya mendengar kurang lebih 5 kali dalam sehari adzan dikumandangkan? Tahukah kita bagaimana sejarah tentang pertama kali adzan tersebut disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala? Tahukah kita siapa yang paling pertama kali mengumandangkan adzan dalam sejarah agama Islam? Kurang lebih 18 bulan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kota Madinah. Kemudian para sahabat sedikit merasa bimbang dan kebingungan untuk menentukan untuk bertemu dan berkumpul pada satu waktu yang sama sebagai penegakan akan syariat Allah Subhanahu wa taala salat secara berjamaah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah akan satu hal yang penting, apa gerangan yang dijadikan bisa dijadikan sebagai tanda, sebagai pertanda masuknya waktu salat, tanda untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Di dalam musyawarah tersebut ada di antara mereka yang memberikan saran, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menyalakan api sebagai pertanda tentang waktunya salat, dari jarak jauh kaum muslimin bisa melihatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengindahkan saran tersebut. Api adalah sesuatu hal yang diagungkan oleh agama Majusi. Sahabat yang lain menganjurkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membunyikan bel? Bunyi tersebut bisa sampai ke jarak yang jauh. Nabi SAW juga tidak mengindahkan saran tersebut. Bel adalah sesuatu yang diagungkan di agama Nasoro. Sebagian lagi mereka mensyaratkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita meniupkan terompet ketika masuk waktu sholat? Beliau pun tidak mengindahkan saran tersebut. Karena terompet adalah sesuatu yang mengumpulkan umat Yahudi ketika hendak berjamaah. Hasil akhir dari musyawarah tersebut tidak mengeluarkan satu keputusan. Akhirnya bubar. peserta musyawarah. Esok harinya datang seorang sahabat yang mulia, namanya Abdullah bin Zaid, memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mimpi yang dia dapati. Di dalam mimpi dia azan yang dikumandangkan, diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sering kita dengar sekarang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbir Bilalan fa innahu anda minka sautan wa amad. Beritahukanlah elafat azan yang engkau dengar dalam mimpi tersebut, karena sungguh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah orang yang lantang suaranya serta nafas yang panjang. Akhirnya Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat yang paling pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah agama Islam. Tak lama kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia pun mendapati mimpi yang sama di malam harinya. Hanya saja dia lebih duluan oleh Abdullah bin Zaid dalam memberitakan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik pentingnya adzan, di balik syariat adzan yang Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada kaum muslimin sehari paling kurangnya 5 kali, di balik adzan tersebut ada satu nama yang penting, yang paling pertama kali mengumandangkan adzan, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang yang berkebangsaan Habasyi. Dia merupakan putra dari ibunda Hamamah, juga seorang budak dari Bani Jumah di kota Makkah, dan keduanya adalah budak dari Umayyah bin Khalaf yang waktu itu masih musyrik. Namun Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dijuluki dengan satu julukan yang tidak dijuluki oleh sahabat-sahabat yang lainnya, Muadzinur Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengumandangkan azan. Azannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini satu julukan yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sungguh mulia julukan tersebut. Bahkan keutamaan Bilal bin Rabah yang lainnya adalah dia orang yang pertama masuk dalam Islam. Salah satu di antara 4 orang yang pertama masuk dalam agama Islam, dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan olehnya, kemudian disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, hadisnya adalah sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "As-sabbaq arba'ah, ana sabiqul Arab, wa Salman sabiqul Furs, wa Bilal sabiqul Habasyah, wa Suhaib sabiqul Rum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersegera ada 4 orang. Aku adalah orang yang paling bersegera dari bangsa Arab. Salman Al-Farisi adalah orang yang bersegera dari bangsa Persia. Bilal bin Rabah adalah orang yang bersegera dari bangsa Habasyah, ini Ethiopia. Dan Suhaib yang bin Sinan adalah orang yang bersegera dari bangsa Romawi. 4 orang ini pencatat sejarah bahwasanya mereka adalah orang yang mencetuskan pertama kali masuk dalam agama Islam. Dari bangsa Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, perwakilan dari Persia, Salman Al-Farisi, perwakilan dari Habasyah, dan dia adalah Bilal bin Rabah, serta perwakilan dari Romawi, dan dia adalah Suhaib bin Sinan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut lisan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu memuliakan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjuluki Bilal bin Rabah bahwasanya dia adalah sayyid, yakni pemimpin. Ketika Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, masih di periode kota Makkah, dakwah Islam secara terang-terangan namun masih dalam periode kota Makkah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan Bilal bin Rabah yang tadinya adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, disiksa, dianiaya, kemudian karena kokohnya dia di dalam agama Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu rela untuk menggelontarkan harta dia demi membeli Bilal bin Rabah, kemudian dimerdekakannya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan julukan bahwasanya Sayyiduna Abu Bakar atau Sayyidana, yakni Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq, yakni pemimpin kita, telah memerdekakan juga pemimpin kita, yakni Bilal bin Rabah. Bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjuluki dia bahwasanya dia adalah orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk memeluk agama Islam. Bahkan Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, juga memuji dia. Masyarakat muslimin, jemaat-jemaat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah, mungkin dari bentuk fisik kalah dari yang lainnya, berkulit hitam, berambut keriting, status sosial budak, yang kemudian diberdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui tangan Bilal bin Rabah. Kemudian dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di perairan Mekah, juga tidak memiliki apa-apa di perairan Madinah. Mungkin dihinakan, mungkin direndahkan oleh kebanyakan orang, namun dia adalah salah satu orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diturunkan beberapa ayat untuk membela kepentingan Bilal bin Rabah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan bahwasanya kunna sittatan, dahulunya kami ada 6 orang. Ana wa Bilal wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudail wa akharan. Dahulunya kami ada 6 orang. Kata Sa'd bin Abi Waqqash, aku, Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud, satu orang lagi dari Bani Hudail, dan 2 orang yang lainnya tidak disebutkan namanya. Kunna nati ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dahulunya kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat kibarul Quraisy, namun orang-orang pembesar dari kalangan Quraisy mengatakan, la tajra'anna hadi. Ya, orang-orang ini jangan sampai datang lancang kepada kita. Ya, engkau datang kepada kami wahai Muhammad, kami adalah para pembesar Quraisy, namun bersihkan majelis-majelis kami dari orang-orang rendahan ini. Orang kufar Quraisy menganggap mereka adalah orang-orang rendahan, dari kalangan budak, orang yang tidak punya apa-apa, kalangan duafa'ul muslimin. Akhirnya turun pembelaan dari Allah tabaraka wa ta'ala dari atas lapis, 7 lapis langit. Pembelaan ayat kepada orang-orang yang direndahkan dan dihinakan oleh para pembesar Quraisy. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, jangan engkau mengusir orang-orang yang sebenarnya mereka datang kepada engkau untuk mencari wajah engkau, ingin mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ini datang untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Yang mereka cari adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka bela adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang pembesar Quraisy tadi, belum tentu mereka mau masuk memeluk agama Islam. Turun Al-Quranul Karim, membela Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, mungkin sebagian orang merendahkannya, menghinakannya, mengucilkannya. Al-Quranul Karim turun dari Allah tabaraka wa ta'ala, membela salah satunya diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Masyarakat muslimin, jemaat-jemaat yang moga-moga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka menurut Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis dalam sahih, bahwasanya Bilal bin Rabah adalah salah satu orang sahabat yang memiliki kekokohan yang luar biasa. Bahkan dalam berita dari Anas bin Malik bahwasanya anna sab'atan kanu adharul Islam, yakni fi Makkah. Ada 7 orang yang pertama-tama menampakkan agama Islam. Dari sisi mungkin ada orang lain yang tidak berani untuk memeluk agama Islam. Ada orang yang memeluk agama Islam namun belum berani menampakkannya, yakni menyembunyikannya. Namun ada 7 nama yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang pertama-tama kali menampakkan agama Islam, tidak gentar seandainya pun apa resikonya. Kemudian 7 nama tersebut disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Abu Bakar, wa Ammar wa ummuhu Sumayyah, wa Bilal bin Rabah, wa Suhaib bin Sinan, wa Miqdad bin Aswad. Ada 7 orang. Kemudian lanjut hadisnya bahwasanya adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaumnya yang melindungi mereka, karena ini adalah kabilah besar, kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilah Bani Hashim, kabilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah juga yang membela Abu Bakar. Adapun yang lainnya adalah mereka disiksa, dianiaya, didolimi oleh para pembesar Quraisy yang menghalang-halangi mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Keseluruh nama yang disebutkan di depan adalah orang-orang yang mengikuti keinginan kufar Quraisy untuk kufur dengan lisan mereka. Hanya Bilal bin Rabah saja yang tetap kokoh untuk mengumandangkan la ilaha illallah. Cuma Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Majikannya yakni Umayyah bin Khalaf memaksa Bilal bin Rabah untuk kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggiring Bilal bin Rabah dan ditemani oleh anak-anak kecil yang ikut mengganggu Bilal bin Rabah radhiyallahu an dengan telanjang dada. digiring di siang hari bolong, ditempatkan di terik matahari yang panas di tengah padang pasir, kemudian ditambahkan lagi, diletakkan batu besar di atas dadanya. Ya Bilal, kalau engkau belum kufur kepada Muhammad, engkau akan mati tersiksa hari ini. Apa yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah? Ahadun ahad, ahadun ahad. Seandainya dia mengatakan bahwa seandainya ada kalimat yang lebih membuat dia marah, aku akan ucapkan kata tersebut. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah pahlawan. Meskipun sebagian orang meremehkan dan merendahkan dia, Bilal bin Rabah adalah pahlawan yang mengagungkan agama Islam, yang membela agama Islam. Di sisi orang lain belum mau, belum mampu, belum berani untuk menampakkan agama Islam, Bilal bin Rabah dengan kerendahan hati dia, dia meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cerminan, suri teladan, dan panutan dari sosok Bilal bin Rabah kepada kita semua sebagai penganut agama Islam, sebagai orang yang mengaku mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadilah sosok penerus Bilal bin Rabah dalam tetap menampakkan agama Islam, berani mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala apapun resikonya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Masyarakat muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa saja ganjaran bagi orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kerendahan serta kehinaan. Datang hadis dari As-Sunan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkata, "Buistu bisayf baina yaday sa'ah wa ju'ilat rizqi tahta dhilli sayfi wa ju'ilat adh-dhillatu was-sigaru 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku diutus di hadapan hari kiamat, yakni dengan pedang, untuk memerangi umat manusia, yakni sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai mereka masuk memeluk agama Islam. Dan dijadikan rezekiku di bawah sabetan pedang, yakni rezeki yang paling halal serta thayyib, rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari harta rampasan perang. Serta dijadikan kerendahan dan juga kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perkaraku. Orang yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rendah, hina, dina. Kemudian akhir dari hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Inti dari hadis yang barusan kita baca berkaitan dengan topik materi khutbah kali ini, yaitu orang yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kerendahan serta kehinaan. Berbanding terbalik bahwa orang yang menjunjung tinggi jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dialah yang diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa taala, meskipun seluruh umat manusia mungkin memandang sebelah mata terhadap dia. Sosok Bilal bin Rabah meskipun terlihat rendah, hina dan dina di mata umat manusia, namun dia tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ridho ataupun tidak ridho musuh-musuh Allah, rela ataupun tidak rela musuh-musuh Allah, seperti inilah agama Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala mengangkat derajat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pada tiga momentum penting dalam sejarah Islam. Paling pertama adalah apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf Sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang tercatat dengan nama Perang Badar. Pertemuan pertama kali antara Nabi sallallahu alaihi wasallam ditempat dengan kaum muslimin para sahabat. Musuh bebuyutan mereka adalah orang-orang musyrik kufar Quraisy. Kesimpulan akhirnya bahwasanya 70 orang terbunuh dari kufar Quraisy. 70 orang lain yang lainnya adalah tawanan di medan pertempuran tersebut. Kemenangan di tangan kaum muslimin. Salah satu tawanan yang disebutkan namanya di dalam peran tersebut adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Namun dia adalah orang yang dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf karena memiliki pertemanan di masa jahiliyah. Pertemanan yang akrab. Sampai saat itu pun masih menganggap adalah pertemanan. Akhirnya karena dia barisan dari tawanan, Abdurrahman bin Auf ingin memberikan jaminan keamanan dengan cara agar Umayyah bin Khalaf memberikan tebusan untuk bisa terbebaskan nyawa dari Umayyah bin Khalaf. Pada suatu malam, Abdurrahman bin Auf keluar ingin bertemu, melakukan perbincangan. Di tengah-tengah dia telah menjadi tawanan, yakni Umayyah bin Khalaf. Namun Bilal bin Rabah mengetahui pertemuan tersebut. Bilal bin Rabah membuntuti dari belakang Abdurrahman bin Auf. Ketika Bilal bin Rabah mengetahui bahwasanya Abdurrahman bin Auf pergi bertemu dengan Umayyah bin Khalaf, akhirnya Bilal bin Rabah memanggil beberapa kawanan sahabat dari kaum Ansar mengikuti, membuntuti. Kemana mereka pergi? Ternyata mereka pergi ke tempat yang sunyi, memperbincangkan sesuatu. Disadari oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya dia diikuti oleh beberapa orang. Ternyata ada Bilal bin Rabah. Dia mengetahui bahwasanya Umayyah bin Khalaf dahulunya adalah musuh bebuyutan dari Bilal bin Rabah. Akhirnya Bilal bin Rabah pun mengetahui hal tersebut. Akhirnya Bilal bin Rabah bersegera untuk menangkap dari Umayyah bin Khalaf, hanya saja dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Singkat ceritanya bahwasanya Abdurrahman bin Auf akhirnya menyerahkan anak atau putra dari Umayyah bin Khalaf. Sebagai jaminan bahwasanya kalau engkau ingin membunuh, bunuhlah ini. Namun jangan bunuh tokoh seorang kufar Quraisy ini. Akhirnya Bilal bin Rabah dengan para sahabat yang lainnya kaum Ansar membunuh, namun mereka tidak mempedulikan. Target utama mereka adalah Umayyah bin Khalaf. Akhirnya dia dikejar oleh Bilal bin Rabah dengan kawanan Ansar. Sampai di suatu tempat akhirnya Abdurrahman bin Auf pun menyerah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, duduk bertekuk lutut, minta maaflah kepada Bilal bin Rabah. Akhirnya Bilal bin Rabah dengan suara yang lantang mengatakan, Umayyah bin Khalaf, Rasul Kufur, la najautu in najah. Umayyah bin Khalaf adalah pemimpinnya orang-orang kafir. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Ungkapan maknanya bahwasanya adalah, aku celaka kalau dia masih selamat. Kalau dia selamat, aku celaka. Namun kalau dia tetap, aku akan selamat, dia harus celaka. Akhirnya para sahabat kaum Ansar membunuh Umayyah bin Khalaf di hadapan yang menjamin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak bisa melakukan apa-apa. Bilal bin Rabah membalas dendamnya. Yang dahulunya dia adalah orang yang dianiaya oleh Umayyah bin Khalaf dalam keadaan terhinakan. Akhirnya Umayyah bin Khalaf pun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara beberapa tangan orang sahabat. Masyarakat muslimin jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum penting yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang belum tentu momentum tersebut diperebutkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Pada hari penting ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam, yakni di Fathu Makkah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Ya Allah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengunggulkan agama Islam lebih daripada agama-agama yang lainnya. Hari itu adalah hari yang penting bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadi, hari yang penting juga bagi agama Islam dan penganut kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kaum muslimin dalam keadaan menang dan jaya di dalam kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah. Naik ke atas bangunan yang sangat bersejarah di dalam agama Islam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di permukaan bumi. Di hari kemenangan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dan diperdengarkan oleh seluruh hadirin yang hadir tempat tersebut. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan bangganya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Yang tadinya di kota Mekah adalah direndahkan dan dihinakan. Kali ini dia menjadi orang yang paling tertinggi di kota Mekah. Bangkit berdiri di atas Ka'bah, mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggikan kalimat Tauhid. Yang dahulu jadi orang yang direndahkan, dihinakan di kota Mekah. ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Momentum penting yang lainnya adalah jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Bilal bin Rabah adalah penduduk surga. Bilal bin Rabah adalah penduduk surga. Dia masih berjalan di permukaan bumi, hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa masih di kandung badan, datang berita ke telinga dia bahwasanya dia adalah penduduk surga. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Bilal, bima sabaqtani?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, kenapa gerangan engkau mendahului aku yakni untuk masuk ke dalam surga?" "Inni sami'tu du'fana 'alaika fil jannah." "Wahai Bilal, sungguh aku mendengar bunyi kedua sendal engkau di dalam surga." "Madza amilta bi?" "Apa gerangan yang engkau amalkan ya untuk bisa engkau masuk ke dalam surga mendahului aku?" Kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga, "Ma tahaddastu illa tatartu illa tahat illa tatahartu ba'dah." Tidaklah aku hadas kecuali aku setelah itu berwudu. "Tsumma shallaitu ba'daha rak'atain lillahi ta'ala." Kemudian aku salat dua rakaat lillahi ta'ala, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berwudu tersebut. Dan inilah adalah amalan yang membuat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk ke dalam surga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita sosok Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang mungkin ketika datang di suatu tempat tidak dihargai, pergi ke tempat lain pun tidak dicari. Bilal bin Rabah tinggi derajatnya karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meninggikan kalimat Allah tabaraka wa taala, walhamdulillahi rabbil alamin.